Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna subhanahu wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Kita masih berada pada pelajaran kelima, Darsul Khamis, pelajaran kelima dari jilid pertama kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Pembahasan pada pelajaran kelima ini adalah di antara yang paling pokok, ya, tentang apa? Tentang penyusunan dua kata. Ya, penyusunan dua kata dengan maksud menyatakan hubungan kepemilikan. Ya. Baik. Dalam beberapa latihan kita telah membaca, ya, baik, dan kita sedikit banyak mengenal, ya, tentang susunan tersebut, ya. Baik. Terakhir adalah latihan ke-8, ya, latihan ke-8 yang ada pada halaman 31. Ya, di mana kita diminta untuk menyusun suatu apa pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan menanyakan tentang pemilik suatu barang, ya, menanyakan apa siapa yang memiliki barang-barang tertentu, ya. Ada satu contoh yang bisa kita jadikan patokan, ada gambar kitab, ya, lalu pertanyaan yang disusun adalah tentang pemilik kitab itu, ya. Pertanyaannya adalah dengan menggabungkan, ya, dua kata, ya. Baik, kata yang pertama adalah benda yang dimaksud, ya. Kata yang kedua apa? Kata man, ya. Man ini adalah jenis kata yang bisa disusun, ya, dan menunjukkan hubungan kepemilikan tadi. Kitabu man, ya, seperti itu. Kitabu man hadha, ya. Isim atau kata hadha diletakkan di bagian akhir, ya. Kalau dalam konteks berita atau pernyataan, biasanya kata hadza letaknya di awal. Ya, hadza kitabun, hadza masjidun. Nah, namun dalam konteks pertanyaan, letak hadza biasanya lebih pas di akhir. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Kitab siapakah ini? Nah, jadi susunan kitabu man ini juga mengikuti apa? Aturan penyusunan dua kata yang telah kita pelajari, ya. Buktinya apa? Buktinya tanwin pada kata kitab, ya, tidak lagi berwujud, ya. Hilang, ya. Kitabu, ya. Tidak lagi kitabun, kitabu man, kitabu man. Demikian. Aywa. Lalu kita memilih harokat dhammah tentunya, karena memang hukum asalnya setiap kata yang jenisnya ini kata benda adalah di dhammah. Ya, huruf terakhirnya diapakan? Dhammah. Baik, sehingga dari contoh ini kita bisa menyusun 6 kalimat-kalimat pertanyaan dengan gambar-gambar yang telah disiapkan, ya, ada pena, ada baju, ada rumah, ada apa? Dipan atau ranjang, ya. Baik. Kiranya tidak terlalu sulit, ya. Ya. Silakan. Pak Wahyu, ya. Coba gambar pena ini. Nah, nunjau di, ya. biar bisa diambil faedah yang lain. Dipolkan. Iya. Bismillah. Qalamu man hadza? Iya. Qalamu man hadza. Baik, bawahnya? Qamisu man hadza? Qamisu man hadza. Berikutnya? Baitu man hadza? Baitu man hadza. Kemudian? Sariru man hadza? Sariru man hadza. Ya, jazakallahu khair. Alakhir, ya. Coba diulang lagi. Qalamu man hadza? Qalamu man hadza? Hanya panjang, hanya panjang. Qalamu man hadza? Qamisu man hadza? Qamisu man hadza? Qamisu man hadza? Ya. Baitu man hadza? Baitu man hadza? Sariru man hadza? Ahsanta. Barakallahu. Berikutnya. Pak Kamal. Ya. Qalamu man hadza? Qamisu man hadza? Baitu man hadza? Sariru man hadza? Barakallahu fiik. Silakan, Tarkijo. Qalamu man hadza? Naam. Qamisun man hadza? Masih perlu ditanwin tidak? Qamisun man. Qamisu man hadza? Baik. Babun rumah bahasa Arab. Baitun ya. Baitu man hadza? Ya. Sarirun sariru man hadza? Ahsanta. Sariru man hadza. Silakan. Qalamu man hadza? Qamisu man hadza? Naam. Baitu man hadza? Naam. Sariru man hadza? Barakallahu fiik. Ya. Sekarang coba kita kembali ke halaman 5. Ya. Sambil kita mengulang-ulang kosakata yang sudah kita ambil, kita lanjutkan pelajaran menyusun kalimat dengan susunan apa? Susunan tadi dua kata dengan maksud menyatakan kepemilikan. Ya. Nah, itu ada rumah, ada masjid, ada pintu. Ya. Tiga gambar. Nah, silakan, Mas Ida. Rumah siapa, masjid siapa, pintu siapa? Ya. Baitu man hadza, masjidu man hadza, babu man hadza. Ahsan. Yang pertama apa? Baitu man hadza, masjidu man hadza, babu man hadza. Kemudian baris kedua, ada gambar buku, pena dan kunci. Silakan. Kitabu man hadza, qalamu man hadza, qalamu. Qalamu man hadza, miftahu man hadza, miftahu man hadza. Ahsan. Naam. Baik. Ya. Pak Mabrur. Ya. Sensei, ya. Nah. Ada gambar meja, gambar apa namanya, dipan dan kursi. Ya, silakan buat seperti contoh. Maktabu man hadza, sariru man hadza, kursiyu man hadza. Ahsan, kursiyu man hadza. Barakallahu. Cukup. Nah, buka halaman 10. Ya, buka halaman 10. Baik, itu ada beberapa binatang, ada beberapa jenis hewan, ada apa, anjing, ada kucing, ada himar dan seterusnya. Ya, silakan ambil tiga, anjing, kucing dan himar atau keledai. Ya, Abu Izzaz. Anjing siapa ini, kucing siapa ini, keledai siapa ini? Qalbu man hadza? Qalbu atau kalbu? Qalbu man hadza? Kalbu. Beda antara kalbu dan qalbu. Kalbu man hadza? Ya. Kucing, apa kucing? Kittu man hadza? Kittu man hadza? Ya. Kemudian keledai. Himaru man hadza? Ahsan. Himaru man hadza? Tayyib, ahsan. Berikutnya. Sama Pak Serwin. Ya, anjing, kucing dan keledai. Ya. Buat pertanyaan siapa pemilik dari hewan-hewan tersebut? Ya, anjing, kucing, keledai. Kalbu man hadza? Naam. Kittu man hadza? Ya. Himaru man hadza? Ahsan. Naam, benar kali. Silakan. Sama masih. Atau berikutnya. Ada kuda, ya. Kemudian unta dan ayam. Ayam jago. Ya, silakan. Kuda, unta dan ayam jago. Hisanu man hadza? Naam, hisanu man hadza. Kemudian jamalu man hadza? Jamalu man hadza. Baik. Tiku man hadza? Tiku man hadza. Naam, ahsan. Diulang lagi. Kuda, hisanu man hadza? Unta, jamalu man hadza? Naam, jago. Dhiku man hadza? Ahsan. Berikutnya. Guru sapu tangan, ya. Guru siapa? Sapu tangan siapa? Ya. Mudarrisu man hadza? Mindilu man hadza? Baik. Susu apa? Susu siapa? Labanu man hadza? Labanu man hadza? Ya. Gula. Sukkaru man hadza? Baik. Demikian. Fadal. Mas Munir. Guru. Mudarisu man hadza? Sapu tangan. Mindilu man hadza? Apel. Tufahu man hadza? Ya. Gula. Sukkaru man hadza? Sukkaru. Sukkaru man hadza? Ya. Sukkaru man hadza? Susu. Labanu man hadza? Baik. Kemudian toko. Dukkanu man hadza? Barakallahu fiik. Cukup. Ya, insyaallah demikian ya. Dengan memperbanyak latihan insyaallah akan semakin memperkuat pemahaman ya, memperkuat pemahaman, dan apa yang telah kita hafal juga akan semakin lengket biidznillah taala. Baik. Sekarang latihan berikutnya. Nah, latihan 9. Ya. Kalau ini adalah tentang cara membaca, ya. Cara membaca, ya. Cara membaca, yaitu kata ismun dan kata ibnun, ya. Kata apa? Ismun dan ibnun. Ismun artinya apa? Nama. Ibnun artinya apa? Anak, lelaki atau putra, ya, putra dari, putra. Ya. Baik, dua kata ini adalah diantara beberapa kata yang berawalan dengan alif. Ya, dua kata ini ada beberapa kata sebenarnya, kalau tidak salah ada 8 atau 7, ya, yang berawalan dengan apa? Alif, ya. Ibnun, ya. Ismun. Ya, alif ini. Kalau letaknya di awal bacaan, ya, di awal pembicaraan, di awal kalimat, maka dia akan berbunyi. Bunyinya apa? I. Ya. Ismu. Ibnu. Ya. Akan berbunyi. Apa bunyinya? Hamzah kasrah. I. Ya. Baik. Tapi, ya, ismu, ibnu. Tapi kalau ada kata yang letaknya, atau ada kata yang lain yang apa namanya mendahului kata ini, ya, walaupun hanya satu huruf saja, maka alifnya tidak lagi terbaca. Ya, dan soalnya ini bukan sesuatu yang baru, ya, kita sudah mengenal pula apa al qomariyah al syamsiyah seperti itu, ya. Al qomariyah al syamsiyah adalah huruf alif yang akan dibaca hanya ketika letaknya di awal ya, kita bicara. Tapi kalau ada yang mendahulunya, baik satu huruf atau satu kata, nah, maka dia tidak lagi dibaca ya. Baik, al-qamaru, ada wawunya, wal-qamaru, bukan wa-al-qamar, tapi langsung wal-qamar. Nah, cuma kalau yang ini kata ismun dan ibnun, hamzahnya dibaca kasroh ya, bukan fathah seperti al, tapi dibaca apa? Kasroh. Nah, baik, coba kita baca ismul waladi Muhammadun. Baca. Terbaca tidak alifnya? Terbaca. Terbaca i ya, dibaca hamzah kasroh. Wasmul binti Zainabu. Nah, terbaca tidak alifnya? Tidak. Langsung wasmu. Ya, wasmu, tidak lagi wa ismu, langsung ke sin ya. Tapi dalam tulisan ya sama, tetap ada huruf alifnya, tidak boleh dihilangkan dalam tulisan. Tetap ditulis ada alifnya ya. Namun kapan dibaca? Kalau dia di awal, ismu, wasmu. Baik, kita ulangi. Ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Wasmul binti ya. Apa arti kalimat tadi? Nama bocah itu Muhammad, dan nama ya anak perempuan itu Zainab. Ibnu laki-laki, bintu wanita. Ismul mudarrisi Hamidun. Baca. Ismul mudarrisi Hamidun. Artikan. Nama sang guru apa? Siapa? Hamid ya. Masmul mudiri. Masmul mudiri ya. Masmu, langsung ke sin. Tidak lagi dibutuhkan alifnya. Ma'asmu atau ma'ismu, langsung saja masmu. Ya. Masmul mudiri. Ya. Masmul mudiri. Siapa nama direkturnya? Ya. Baik. Ini cara membacanya demikian ya. Adapun cara menulis insyaallah ya tidak ada perbedaan. Baik. Contoh kata ibnu dalam kalimat yang mana sebagiannya dibaca i, sebagiannya tidak. Ibnu Khalidin fil madrasati. Baca. Ibnul Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa ibnu, ah ini bukan lagi wa ibnu, alifnya tetap tertulis ya. Wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah. Dan anaknya Hamid di jami'ah. Anaknya Khalid yang masih sekolah ya, di sekolah ya. Dan ibnu Hamid, anaknya Hamid ya, di perguruan tinggi. Ibnul mudarrisi fil fasli. Baca. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya pak guru di kelas. Sedang berada di kelas. Aina ibnul mudiri ya, dibaca aina bnu ya. Dibaca aina bnu. Ya, tidak lagi dibutuhkan i-nya, aina ibnu, tapi aina bnul. Aina bnul mudiri. Baca. Aina bnul mudiri, di mana anaknya direktur. Aina bnul mudiri. Baik. Coba dibaca, Iwan. Ya, baca. Sekarang latihan membaca sesuai kaidah. Nah. Ismun, coba. Ismun. Ya. Ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Bawahnya. Ismul mudarrisi Hamidin. Hamidun. Kenapa di kasroh? Tidak ada yang membuat dia harus kasroh. Nama anaknya ya. Nama orang. Ya, dia posisinya yang diterangkan. Yang menerangkan. Ya. Terus. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Ahsan, cukup ya. Ibnun. Fadal. Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jamiati. Baik, bawahnya. Ibnul mudir. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Ahsan, barakallahu fiik. Kembali ismun. Nah, silakan. Ismul waladi Muhammadun. Terus sama wa wasmul binti Zainab. Ahsan, wasmul alifnya dilompat. Wasmul binti Zainab. Baik, berikutnya. Masih satu. Ismul mudarisi Hamidun. Ya. Masmul mudiri. Ahsan, masmul mudiri. Nah, silakan Pak Sarwin. Ibnu Khalidi fil ditanwin saja Khalidin ya, kalau tidak ada alif lam nama orang tanwin saja laki-laki tanwin. Ibnul Khalidin bukan ibnul, ibnu saja. Ibnu Khalidin fil mud fil fil muda sekolah apa sekolah bahasa Arabnya apa madrasati. Ahsan, fil madrasati. Wabnu Hamidin ya. Fil kho jim fil jamaati. Kalau jamaati itu yang alif setelah mim, kalau ini setelah jim ada alifnya. Nah, kalau ada alif berarti fathah lalu panjang fil ja ya. Fil ja mi'ati. Fil ja mi'ati. Ahsan. Nah, anak Khalid di sekolah, nah, anak Hamid di perguruan tinggi. Ibnu madrasa. Ibnul. Ibnul mudarisi ya. Fil fasl. Nah, fil fasli. Ibnu aina. Aina aina ibnu muda muda. Mudi apa muda? Mudi mundiri. Hai mudir. Aina ibnul mudir. Ahsan. Mudir. Ya, baik, ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Jamiah perguruan tinggi. Madrasah sekolahan. Nah, coba kita lihat halaman berikutnya. Ini tadi masih berkaitan dengan cara membaca ibnu dan ismu ya. Kalau di awal ada hamzah yang berbunyi, kalau tidak di awal maka dilompati ya. Silakan nomor 1 sampai 6. Nomor 1, Abu Idris. Ibnul Muhammadin fil ini nama negeri Maroko. Maroko? Maroko. Bukan, itu ain itu. Irak. Iraqi, ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ya. Wabnu Hamidi Hamajan. Wabnul Hamidin. Jangan pakai lam, wabnul, tidak butuh, tidak ada lamnya. Wabnu Hamidin fil Hindusi. Fil Hindi. Fil Hindi. Hindi. Iya. Barakallahu fiik. Ahsan. Diulang Pak Mabrur, nomor 1. Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammad fil Iraq. Ya, fil Iraqi. Fil Iraqi. Ya. Wabni Hamidin. Kenapa dikasrah wabni? Kalau enggak ada dalil, kembali dhammah. Wabnu, ya. Wabnu Hamidin fil Hindi. Baik, kita baca sama-sama. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Baca. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Lagi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Baik. Nomor 2. Silakan Pak Wahyu. Kharaja it kharajab kharajabnu kharajabnul toyibi minal baiti. Nah, minal baiti. Itu yang setelah ibnu, kata apa itu? Alif lam po ba ya ba. Nah. Dokter kan? Ah? Iya. Tabib. Tabibu ya. Iya, ulangi itu. Kharaja kharajabnu tabibu minal baiti. Ya. Sekarang at-tabib. At-tabib ini ba yang terakhir mau di dhammah, ya, tetap di dhammah atau berubah dari kasrah? Kasrah. Ya. Anaknya dokter. Ya. Al-tabibi. Ya, al-tabibi. Ya. Ulangi. Kharajabnu sudah betul. Kalau pengucapan ibnu tadi tanpa butuh dibaca hamzahnya. Kharajabnu langsung. Kharajabnu tabibi minal bait. Ya, san. Barakallahu fiik, san. Naam. Diulang lagi Pak Nafir nomor 2. Kharajabnu tabibi minal baiti. Ahsan. Kita baca sama-sama. Kharaja. Kharaja. Nah, kita pisah-pisah dulu ya. Kharaja. Kharaja. Ibnu. Ibnu. At-tabibi. At-tabibi. Min. Min. Al-baiti. Al-baiti. Nah, sekarang nyambung. Kharaja ibnu at-tabibi minal baiti. Kharaja ibnu at-tabibi baiti. Ya. At-tabib termasuk apa? Huruf syamsiyah. Jadi kharaja nub langsung ke to, ya. Alifnya dilompati, lamnya juga dilompati. Baik, kharaja nub tabib. Ahsan. Berikutnya, Pak Kamal nomor 3. Zahaba nub tajiri ilas. Kalau ada bau itu alamat bahwa sebelum bau di dhammah. Iya. Ilas. Ilas sauki. Tidak, di dhammah sinnya. Bukan di fathah. Ilas suki. Ayo, ilas suki. Ulangi, zahaba. Zahaba. Zahaba nut tajir. Zahaba nut tajiri. Ayo. Ilas suki. Ahsan. Barakulahik. Silakan. Tatar kita ulang lagi nomor 3. Dahaba. Dahabat tajri. Nah, ini dibaca kata yang kedua ibnu. Nah, baca dulu. Apa? Iya. Yeah. Dahaba ibnu dahabat langsung ke ba-nya. Dahabat ibnu no taj tajri. Nah, ini langsung dari nun juga langsung ke ta. Jadi nyambung langsung tiga kata ini tidak putus. Zahabab nut tajiri begitu. Zahabab nut taj tajiri. Tanya panjang. Tajiri ya. Ilas suki. Ah, santai. Ya. Kita baca sama-sama. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Apa tadi artinya? Zahaba pergi. Kalau tadi yang nomor 2, artikan dulu nomor 2. Kharaja apa? Keluar. Siapa yang keluar? Ibnu Tabib. Anaknya dokter. Keluar dari mana? Keluar dari rumah. Ya. Nomor 3, Zahaba. Pergi. Ya. Pergi. Siapa yang pergi? Anaknya pengusaha, pedagang. Kemana perginya? ilah suq, suq pasar. Ya, suq pasar. Dagang ke pasar, ya. Baik. Silakan Mas Ivan, nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun. Iya, tamin Faisalun. Faisalu Lun Faisalun. Iya. Wa ismut langsung wasmut tabibi mas'udun. Iya, mas'udun. Hasan. Baik. Silakan ulangi. Sampingnya. Sayang. Hasan, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi mas'udun. Baik, kita baca bersama. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmu tabibi mas'udun. Baik. Nama insinyur itu Faisal, ya. Dan nama dokter itu Mas'ud, ya. Insinyur Faisal dan dokter Mas'ud. Baik, silakan. Masmur rojuli artinya apa artinya? Siapakah nama lelaki? Ya, siapa nama lelaki itu? Masmur rojuli. Ahsan. Kita baca sama-sama. Masmur rojuli. Baik, terakhir nomor 6. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Ya. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Anak siapakah kamu? Putra siapa kamu? Ana ibnu. Langsung dari na langsung ke ba. Ada dua alif dilompat. Ya. Ana ibnul waziri. Ana ibnul waziri. Al-wazir menteri. Ya. Menteri. Ya. Bukan mantri, menteri. Ya. Wazir. Baik. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Nomor 5. Ya, demikian. Kalau yang apa, yang kita kenal menanyakan nama dengan mak, ya, masmu. Ya. Kalau kita kan pakai siapa, ya, siapa namamu. Ya. Baik, yang lumrah yang biasa kita dengar dalam percakapan orang Arab, ya, dengan mak, masmu. Ya. Belum pernah sepertinya kita mendengar manismu, ya, manismuka, mas saja, masmu. Baik. Tapi kalau kita maknakan, ya, siapa, ya, siapa namamu. Baik. Nah, ya begitu. Kalau ini kan menanyakan wujud orangnya, kalau ini, ya, wujud orangnya Ibnu Man, ya, anak siapa kamu, ya. Ya. Kalau sekedar label nama, ya, mungkin itu pakai ma, ya. Siapa nama mu, ya. Apa labelnya, ya. Labelnya apa? Baik. Ya, wallah alam, ya, mungkin, ya, kita menggunakan yang lumrah saja demikian untuk menanyakan nama pakai ma. Baik, barakallahu fiik. Nah, insyaallah, ya, dipahami, ya, latihan-latihan ini. Kemudian di sini ada beberapa kata-kata baru, beberapa al-kalimat al-jadidah, kata-kata baru. Baik, ar-rasul, apa arti ar-rasul? Utusan, ya. Al-Ka'bah, ya, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu putra. Al-ammu apa al-ammu? Paman dari jalur ayah. Ya, paman dari jalur ayah. Al-khalu paman dari jalur ibu. Al-haqibatu tas. Haqibah. As-sayyaratu mobil. Ya. As-syari'u as-syari' jalan. Ini jalan raya. Jalan raya. Baik, as-syari'u jalan raya. Mughlaqun terkunci, tertutup. Lawan dari maftuhun. Ya. Tahta di bawah. Ya. Tahta di bawah. 6. Hunaka ya, di sana. Di sana. Hunak. Baik. Al-muhandisu insinyur. Nah. Baik, itu kata-kata atau perbendaharaan kata yang baru ya. Ya, perlu diulang-diulang kalau perlu ditulis ya. Atau apa namanya saling bertanya dan menjawab ya, untuk memperkuat hafalan ya kosakata ini. Nah. Baik. Kemudian pada bagian belakang ya, atau bagian paling bawah di situ ada istilah yang perlu kita kenal ya. Nah, dari dua kata yang dicontohkan di sini yang disusun ya, yaitu kata mobil dan guru, sayyaratun dan al-mudarris. Kalau kita susun seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran kelima ini, mobilnya guru ya. Jadilah gimana? Jadilah sayyaratul mudiri gitu ya. Dengan kaidah yang telah kita kenal untuk menunjukkan ya bahwa ini adalah mobilnya guru, gimana? Sayyaratul mudarrisi. Ya, sayyaratul mudarrisi. Kalau ingin disusun dalam kalimat yang sempurna ya, hadihi sayyaratul mudarrisi. Ini adalah mobilnya guru ya. Nah, untuk kalimat atau susunan dua kata ini, sayyaratul mudarrisi ya, itu ya dinamakan apa? Kata yang pertama dinamakan mudhaf ya. Namanya apa? Mudhaf. Yang kata yang kedua namanya mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Ya. Ini sudah dikenalkan di buku ini, maka kita harus mengenal ya. Kalau sebelumnya kan kita belum dikenalkan, jadi ya belum kita ungkapkan istilah ini, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhafun dan mudhafun ilaih ya. Apa arti mudhaf? Mudhaf artinya yang disandarkan ya. Jadi kalau kita mengungkapkan apa namanya tadi, atau kita menyebut tadi sayyaratul mudarris, kita menyandarkan kalimat sayyarah kepada guru ya. Disandarkan dalam hal kepemilikan, sayyaratul mudarrisi ya. Mobilnya guru ya. Disandarkan kepada kata yang kedua dalam hal kepemilikan. Nah. Baik. Kadang-kadang penyandaran tadi maknanya bukan hanya kepemilikan ya. Misalkan apa? Contohnya ini ya. Babul khasyabi. Babul khasyabi. Pintu kayu. Apakah kayu ini yang punya pintu? Bukan. Tapi apa? Penyandaran kepada kayu dalam hal apa? Ini ya, bahannya. Ya. Ya, pintu dari bahan kayu. Ya. Babul khasyabi. Ya, begitu. Khasyab. Contoh saja ini. Ya, babul atau babul hadidi ya. Pintu apa? Besi ya. Pintu dari besi ya. Ini juga sama, mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, kata pintu disandarkan kepada besi. Hubungannya apa? Hubungan apa? Apa namanya? ya, menunjukkan bahan bakunya ya. Demikian Allah. Nah, tapi yang kita pelajari ini kebanyakannya apa? Hubungan kepemilikan ya. Sayyaratul mudarrisi. Mana yang mudhaf? Sayyarah. Nah, mudhaf ilaih artinya apa? Mudhaf artinya yang disandarkan. Ilaihi apa? Kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Berarti apa? Kata singkatnya, yang disandari. Ya kan? Yang disandari. Nah, mudhaf itu yang disandarkan. Mudhaf ilaihi yang disandarkan kepadanya, mudhaf. Yang disandarkan kepadanya, mudhaf. Ini yang disandari oleh mudhaf. Itu. Itu. Bisa dipahami? Diterangkan menerangkan tidak, itu nanti kita letakkan untuk apa, posisi yang lain ya. Posisi yang lain ya. Kalau diterangkan menerangkan yang anak istilahkan dari awal itu misalkan hada mudarrisun, hada ini diterangkan, mudarris menerangkan ya. Al mudarrisu jadidun, ini diterangkan menerangkan iya, beda lagi ya. Al-mudarrisu jadidun, al-qalamu maksurun, terangkan-terangkan ya. Baik, nanti ada istilah khusus tentang itu. Ini kita mengenal istilah apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, kalau susunan ini kitabu man, mana mudhaf, mana mudhaf ilaih? Kitabu man, mana mudhaf? Kitab. Man sebagai mudhaf ilaih. Kitabu man, kitab sebagai mudhaf, man sebagai mudhaf ilaih. Nah, yang namanya mudhaf tidak ada al ya. Tidak pula ditanwin. Yang namanya mudhaf ilaih ya, hukumnya apa? Dikasrah. Kecuali kalau kata-kata itu memang tidak bisa dikasrah ya, kayak man tadi. Ya. Baik. Dan yang lain. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, silakan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang hendak ditanyakan. Silakan. Nah, betul. Ini akan saya terangkan semuanya. Jadi, mudhaf dan mudhaf ilaih selalu jenisnya apa? Isim. Ya, isim itu boleh diartikan dengan ringkasnya sekarang ini kata benda, betul. Ya, kata benda, ya, kata benda. Jadi kata kharaja tidak bisa, zahaba tidak bisa, karena dia apa? Kata kerja. Ya. Fi huruf, ya, kata depan. Ya. Fi min ila, ya. Baik. Ala ini namanya kata depan. Jadi dalam istilah bahasa Arab ya, ini kita sampaikan mudah-mudahan ya tidak membingungkan ya, ada tiga jenis kata saja ya. Ada tiga jenis kata secara ringkas ya. Ada yang namanya harf ya, dengan sekian macam ya, misalkan fi, min, ala, ila, itu namanya apa? Harf. Itu huruf ya. Tapi bukan huruf-huruf istilahnya hijaiyah ya. Ain, sin, qaf itu kan huruf hijaiyah, tidak ada maknanya. Ya. Tapi ini huruf yang punya makna. Walaupun makna tadi baru akan jelas kalau dirangkai dengan kata yang berikutnya. Fi. Ya. Punya makna ya. Ala, ada maknanya. Hatta satu huruf ba kasrah misalkan bil kitabi, satu huruf itu punya makna ya. Baik, ini namanya apa, istilahnya apa? Harf. Nah, jenis yang pertama apa? Harf. Yang kedua apa? Fi'il ya. Fi'il contohnya apa? Kharaja dan dhahaba. Kharaja keluar, dhahaba apa? Pergi. Jenis yang ketiga dan yang paling banyak adalah apa? Isim. Ism. Ism dari apa artinya? Nama ya. Tapi ini dijadikan sebagai istilah khusus dalam bahasa Arab, isim. Ya. Jangan terkaburkan. Tadi isim artinya apa? Nama. Mas muka, siapa namamu? Tapi kata isim juga kita ambil untuk istilah khusus. Ya. Isim. Baik. Kalau kita terjemahkan bebas mungkin yang paling mudahnya apa? Kata benda. Ya. Walaupun lebih luas daripada itu. Ya. Baik. Kalau fi'il adalah suatu kata yang bermakna dan ada kaitan waktu. Ya, ada apa? Kaitan dengan waktu. Seperti kharaja, telah keluar. Dhahaba, telah pergi. Ya. Kalau kata itu akan apa namanya? Atau kita inginkan berkaitan dengan waktu yang akan datang, akan pergi, ya. Atau akan keluar, maka akan berubah lagi bentuknya, ya. Baik, yakhruju, yadhabu. Baik. Jadi kalau fi'il adalah apa? Sebuah kata yang menunjukkan kepada makna tertentu dan ada kaitan dengan waktu. Ya. Tapi kalau isim apa? Sebuah kata yang menunjukkan kepada makna tertentu dan tidak ada kaitan waktu. Ya. Misalkan Muhammad. Sekarang namanya Muhammad. Kemarin ya Muhammad. Besok ya masih Muhammad. Ya. Tidak akan mengalami perubahan bentuk. Ya. Beda dengan fi'il. Kalau sekarang keluar yakhruju. Telah keluar kharaja. Keluarlah kamu. Ukhruj, tidak lagi. Ya, jadi ada kaitan dengan apa? Waktu, ya. Sekarang atau yang akan datang atau telah lewat atau kita minta untuk diwujudkan, ya. Makna tersebut dengan kita memerintahkan. Ukhruj, ya. Nah, adapun apa? Harf adalah apa? Kata yang maknanya baru jelas ketika apa? Ketika bergabung dengan kata yang lain. Fi, apa maknanya? Belum jelas. Ala, belum jelas. Min, belum jelas. Tapi kalau sudah terangkai, minal baiti, dari rumah. Fil baiti, di rumah. Alal masjid, di atas masjid. Nah, jadi tiga jenis ini. Nah, kata yang bisa dibentuk atau disusun dalam susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, jenis yang mana? Jenis isim. Sayyaratul mudiri, baitul mudarrisi, ibnul muhandisi. Nah. Baik. Kata ismun termasuk fi'il, isim atau harf? Kata ismun termasuk isim. Kata ismun termasuk isim. Ismul waladi, masmur rajuli. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa ya sedikit membuka ya, pemahaman kita ya, sedikit demi sedikit ya kita mengenal istilah-istilah nahwu, ada mudhaf-mudhaf ilaih, dulu ada apa? Huruful jar, ya, ini sudah mulai kita kenal beberapa istilah. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu pelajaran kita. Besok hari Kamis kita masuk pada pelajaran ke-6 insyaallah ya. Baik. Demikian kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.